Kau lihat aku di sini menunggumu menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu berharap orang aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah satu tapi pasti dan sangat berarti. Kau takkan tersiap dirimu membuatku terlalu bersemangat. Jalani hari-hariku dengan hebat, kau tahu hidup tanpamu itu berat. Denganmu aku kuat, dengan begitu ku berhenti untuk terus mencari. Karena ku telah temukan pawangan hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi. Apa besar rasa ini, peluk aku katakan kau milikku. Oh sayang dengarkan lagu ini, kau melodi yang menari-nari menembus hayalku. Andaikan kau bisa rasakan terus mencari. Karena ku telah temukan pawangan hati mengisi kesempurnaan hidup ini. Jangan kau pergi lagi. Ku merindukanmu, ku percaya, oh, oh, rindu ini milikmu, hanya milikmu. Coba untuk percaya.